Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Telah berlalu bagi kita beberapa penjelasan tentang asbabul fitan, sebab-sebab fitnah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau menyatakan, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yarbu fiha as-saghiru wa yahramu fiha al-kabiru wa tuttakhadhu sunnatun yajri an-nasu 'alayha fa idza ghayyara minha shay'un qila turikat sunnatun qila Mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Qala idza kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum wa kathurat amwalukum wa qalla umana'ukum wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah wa tafaqquhin lighairid din rawahu ad-Darimi." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana kalian, keadaan kalian, apabila fitnah menyelimuti kalian, beranjak dewasa di tengah-tengah fitnah itu, anak-anak kecil, dan orang dewasa menjadi tua, di tengah-tengahnya. Dan fitnah itu dijadikan sebagai sunnah. Penyimpangan itu dianggap menjadi sunnah yang manusia berjalan di atasnya. Dan apabila ada yang dirubah darinya, dari fitnah, penyimpangan, kebid'ahan, lantas dikatakan sunnah telah ditinggalkan. Begitu rumitnya keadaan yang terjadi. Maka dikatakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kapan kondisi yang demikian ini akan terjadi, wahai Abu Abdurrahman? Maka beliau menyatakan, apabila semakin banyak para penghafal Al-Quran kalian, dan sedikit orang-orang faqih terhadap agama, harta kalian banyak, namun sedikit orang-orang yang amanah, dan dunia dicari dengan amalan akhirat, serta tafaqquh, memperdalam ilmu, bukan ilmu agama yang dicari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita jelaskan sampai pada kalimat kathura qurra'ukum, Kemudian Syekh Al-Fauzan melanjutkan apa yang tersisa dari penjelasan beliau, kata beliau hafizahullah, wa qawluhu wa qalla fuqaha'ukum, dan sedikit ahli fiqih kalian, orang yang faham tentang agama. Ini adalah penyakit dan musibah yang melanda umat ini, yaitu sedikitnya didapati orang-orang yang faqih, atau bahkan akan tidak ada nantinya. Sehingga barakallahu fikum, manusia akan berbicara tanpa ilmu. Mereka ditanya tentang urusan-urusan besar, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan umat manusia. Kemudian qauluhu wa kasurat amwalukum, harta kalian banyak, wa qalla umanaukum, namun sedikit orang yang amanah. Harta, kata Syekh, akan tersebar di akhir zaman semakin melimpah. Namun dengan kondisi ini, tunza'ul amanatu min qulubin nas, amanah dicabut dari hati-hati manusia. Sehingga banyaklah terjadi berbagai macam bentuk penipuan, kecurangan, kedustaan dalam muamalah. Dan memang barakallahu fikum, sifat amanah itu adalah perkara yang paling pertama yang akan dicabut dari muka bumi ini. Adapun salat adalah perkara paling terakhir yang akan diangkat dari bumi, dan dia akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wa qawluhu wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dunia dikejar dengan menggunakan amalan akhirat sebagai kendaraannya. Wa tafaqquhin li ghairi din, dan tafaqquh, memperdalam ilmu bukan untuk agama. Ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami cukupkan untuk dia amalannya, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Yakni kata Syekh, yatlubud dunya bi'amalil akhirah, dia mencari dunia dengan amalan akhirat. Wa yata'allamul ilma syar'i, dia belajar ilmu agama. Li ajlil wazifah wa hamlis syahadah, untuk mencari pekerjaan. Dijadikan barakallahu fikum ilmu itu sebagai mata pencaharian bagi dia, dan untuk mencari asyhadah, mencari gelar semata. La raghbatan fil ilm, bukan semata-mata tujuan mencari ilmu. Wa yakunu an-nazar daiman lil mustaqbal ad-dunyawi la al-ukhrawi, dan senantiasa pandangan mata dia adalah untuk masa depan dunia, bukan masa depan akhirat. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang diucapkan oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini bukan semata-mata sekedar berita begitu saja. Tapi tujuan yang sangat penting dari ini adalah sebagai bentuk pesan yang disampaikan kepada umat manusia. Agar jangan sampai mereka hanya menjadi penghafal-penghafal nas, tapi minim dari pemahaman. Tidak tahu ma'ani an-nusus, makna-makna dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak mau belajar. Tidak mau minta bimbingan. Demikian pula barakallahu fikum, sebagai bentuk himbauan agar setiap orang berusaha untuk membekali dirinya dengan sifat al-amanah, kejujuran. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengabarkan tentang akan datangnya zaman di mana barakallahu fikum manusia saking begitu tabiat khianat ada pada mereka, maka manusia barakallahu fikum tidak memberi amanah kepada mereka. Karena sudah melekat sifat ketidakjujuran. Bukan dalam bentuk mereka diberikan amanah kemudian khianat. Tapi mereka barakallahu fikum sudah memang melekat pada dirinya sifat khianat. Maka mereka pun tidak diberikan amanah. Demikian pula barakallahu fikum, di sini terdapat pesan yang sangat agung agar setiap orang barakallahu fikum menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuannya. Termasuk diantaranya adalah niatan dalam talabul ilmi. Dan apapun yang berkaitan dengan amalan akhirat. Amalan-amalan akhirat jangan dijadikan barakallahu fikum sebagai jembatan untuk mendapatkan dunia. Karena sungguh barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Lam yajid urfal jannah ay rihaha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa menuntut ilmu, yang semestinya menuntut ilmu ini tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar diharapkan dengannya wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ternyata la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia. Maka Nabi menyatakan lam yajid 'urfal jannah. Dia tidak akan mendapati 'urfnya jannah, yaitu aroma wanginya. Iyadzan billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sulit kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat kepada mereka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Tapi kita akan beranjak pada hadis yang ke-99. Zikru ma yumkinu an yahdimal Islam. Penyebutan tentang apa yang bisa menghancurkan Islam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Ziyad ibn Hudair radhiyallahu anhu qala qala li Umar radhiyallahu anhu hal ta'rifu ma yahdimul Islam qultu la qala yahdimuhu zallatul 'alim wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin rawahu ad-Darimi aidan. Dari Ziyad bin Hudair radhiyallahu anhu beliau berkata, berkata kepadaku Umar radhiyallahu anhu, apakah engkau tahu apa yang bisa menghancurkan Islam? Aku berkata, kata Ziyad bin Hudair, aku tidak tahu. Beliau menyatakan, Umar, yahdimuhu zallatul alim. Yang bisa menghancurkannya adalah ketergelinciran seorang alim. Satu. Wajidalul munafik bil kitab, dan jidal perdebatan seorang munafik dengan menggunakan Alkitab. Menggunakan ayat-ayat. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin, dan hukum para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, asar yang datang dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, amirul mu'minin, beliau menjelaskan di dalamnya sesuatu yang bisa menghancurkan Islam, menimpakan keburukan kepada Islam dan pemeluk-pemeluk Islam. Di mana beliau menyatakan zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Sering ulama menyebutkan istilah atau faedah tentang zallatul alim, ketergelinciran seorang alim. Di mana mereka menyatakan zallatul alim, zallatul alam. Tulisannya sama, hanya beda di harakat saja. Zallatul alim, zallatul alam. Ketergelinciran seorang alim berarti ketergelinciran alam ini. Kerusakan bagi semua pihak. Karena seorang alim dipanuti. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan, li'annal alima, karena seorang alim, apabila dia keliru dan berfatwa dengan fatwa yang salah, maka manusia akan mengambil fatwa itu karena dianggap ini fatwa seorang alim. Dianggap sebagai fatwa seorang alim. Dan hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang mengharuskan seorang alim untuk berhati-hati di dalam maju untuk berfatwa. Nah, untuk tampil berfatwa. Kecuali apabila memang telah pasti bagi dia dalilnya dari kitabullah ta'ala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang alim yatasarra fil fatwa, terburu-buru, tergesa-gesa. Sehingga karena ketergesa-gesaannya, dia pun menyampaikan, maka manusia mengambilnya dan menganggap itu sebagai kebenaran. Karena datang dari seorang alim, yang tentu berbeda kondisinya apabila sebuah fatwa datang dari orang awam. Maka mereka menyatakan, la ibrah. Tidak direken, tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Karena bukan dari seorang alim. Orang akan menyatakan bahasa, wah itu asbun, asal bunyi saja. Atau asmun, asal muni. Nah, Tidak direken. Karena manusia tahu bahwa dia orang yang memang tidak pantas untuk berfatwa. Nah, meskipun dia banyak omong, banyak bicara, tapi orang tahu. Walakin dal muskilah, namun yang menjadi persoalan adalah jika kesalahan yang muncul dalam sebuah fatwa bersumber dari seorang alim yang ma'ruf dengan keilmuannya. Maka ini, kata Syekh, di antara perkara yang semakin menguatkan dan mengharuskan bagi seorang alim untuk memastikan berhati-hati di dalam berfatwa. Agar mereka tidak keliru, sehingga fatwa mereka dijadikan sebagai hujjah oleh manusia, mereka mengambilnya padahal itu adalah kekeliruan. Namun kalau seandainya, barakallahu fikum, seorang alim telah berusaha dengan segenap kemampuannya, namun seandainya terjadi dalam satu keadaan ghair muwaffaq lis-shawab, tidak mendapatkan taufik untuk berfatwa dengan fatwa yang benar, fahuwa ma'fun lah. Dia dimaafkan. Dia mendapatkan uzur karenanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Kalau seorang hakim, seorang alim sudah berijtihad, kemudian dia keliru, maka dia mendapatkan satu pahala, itu pahala ijtihadnya. Namun kalau dia benar, mendapatkan dua pahala. Namun bagi pihak lain yang tahu kalau seorang alim ini terjadi ketergelinciran padanya, terjadi kesalahan padanya yang ditunjukkan oleh alim yang kedua dengan membawakan sekian banyak dalil-dalil yang sharih dan sahih yang menunjukkan tentang kelemahan pendapat alim yang pertama, maka tidak halal bagi kita yang mengetahuinya untuk memegang pendapat alim tersebut. Dan kita berdosa. Jangan beranggapan, ya saya tidak apa-apa dapat satu pahala kalau mengikuti alim tersebut. Kalau kalian mengikuti yang ini, dapatnya dua pahala. Lah, dia berdosa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa qawluhu wajidalul munafik bil kitab. Jidal seorang munafik dengan Alkitab. Al-munafik, yang dikatakan munafik adalah seorang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dia menampakkan Islam. Saking luar biasanya penampakan Islam dari dia, dia barakallahu fikum menghafal Al-Quran, membaca kitab-kitab. Belajar agama. Naam. Sampai dia menjadi seorang yang alimul lisan. Lisannya alim. Fasih dalam baca Quran. Luar biasa dalam menyampaikan dalil-dalil. Tapi tidak alimul qalbi. Hatinya tidak alim. Tidak bersih. Hanya lisannya saja. Maka engkau melihat, kata Syekh, dia yujadil, mendebat manusia dengan Alkitab dan As-Sunnah karena dia hafal nas-nas Alkitab dan Sunnah. Dan ini tidak sedikit. Ini tidak sedikit terjadi. Mereka bahkan bisa memukau dan menipu manusia dengan kefasihan-kefasihannya. Demikian pula hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini perkara yang sangat membahayakan. Ini yang disebutkan, barakallahu fikum, Tatkala Umar menyatakan, hal ta'rifu ma yahdimul Islam. Apakah engkau tahu sesuatu yang bisa menghancurkan Islam dan pemeluk-pemeluk Islam? Ini diantaranya. Karena apabila seorang munafik muncul, baik itu dalam tulisan, dalam karya-karya, dalam khutbah, muhadarah, pertemuan-pertemuan, maka umat benar-benar berada dalam ancaman bahaya. Karena barakallahu fikum, manusia tidak tahu kenifakan mereka. Dan sekarang muncul dan banyak menyebar di negeri ini. Kaum munafikun. Mereka tidak tahu dan tidak bisa mendeteksi kemunafikannya. Dan mereka pun tidak tahu bahwa sebenarnya orang-orang tersebut, barakallahu fikum, hanya memoles dan menghiasi dirinya dengan penampilan-penampilan agama. Namun sebenarnya mereka adalah para penghancur agama. Dan kalau mereka sudah mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, akhirnya terpukau oleh mereka. Kemudian yang berikutnya, wa hukmul a'immatil mudillin, dan hukum a'immah, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang dimaksud dengan a'immah di sini adalah as-salatin, sultan, para pemimpin, penguasa yang sesat, yang mereka tidak menginginkan al-haq, maka ini bisa membinasakan Islam dan ahlul Islam karena manusia akan mengikuti mereka. Baik pengikutannya karena takut kepada kekuasaannya, atau karena mengharapkan apa yang ada di sisi mereka, min hutamid dunia, wa imma raghbatan fima indahum min hutami ad dunia. Syekh membahasakan hutam. Hutam ini maknanya adalah rongsokan. Jadi mereka mengharapkan rongsokan dunia dari para penguasa. Fa'akhtar ma yakunu 'alal muslimin, maka ini sangat membahayakan dampaknya kepada kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innama akhafu 'ala ummati al-a'immatal mudhillin, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu. Hanya saja Rasul menyebutkan dengan adatu hasr kalimat innama. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Hanya saja yang aku takutkan menimpa umatku adalah al-a'immatal mudillin, tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Nah, dan akan terjadi, akan muncul dan akan datang para pemimpin-pemimpin yang mereka tidak memberi petunjuk dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak bersunnah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ditambah lagi barakallahu fikum akan ada di sekelilingnya, di sekitarnya manusia-manusia sebagai pembisiknya yang hati mereka hati syaitan dalam jasad-jasad manusia. Maka kondisi ini menuntut. Menuntut barakallahu fikum. Mewaspadai munculnya sebab tersebut. Dari tiga perkara yang disebutkan. Jidalul munafik bil kitab. Tentu mengharuskan bagi ahlul Islam untuk berjihad melawan kaum munafikin dengan lisan, dengan tangan, dan dengan kekuatan. Dengan harta benda. Dan munculnya al-a'immah al-mudillin barakallahu fikum menuntut dari kita kesabaran. Karena bisa jadi barakallahu fikum al-a'immah al-mudillin, penguasa-penguasa yang sesat, mereka akan memaksakan akidah sesat yang ada pada mereka agar dianut oleh rakyatnya, dijadikan sebagai ideologi dalam kehidupan masyarakat. Dijadikan sebagai perundang-undangan yang wajib untuk diterapkan. Maka membutuhkan kesabaran. Akan datang masa-masa yang penuh dengan kesabaran. Yang dibutuhkan padanya kesabaran ekstra. Dan sering kita katakan bahwa ujian yang menimpa kita belum seberapa. Ujian mempertahankan iman, ujian mempertahankan kelurusan manhaj belum seberapa dibandingkan yang dirasakan dan didapati oleh orang-orang sebelum kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.